Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'ad. Kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, seperti yang tadi telah kami beritahukan ya, insyaallah kita akan sama-sama menyimak sebuah kajian yang disiarkan secara langsung dari studio kita, Studio Indosiar, yang insyaallah akan bahas sebuah kitab fikih, yaitu kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh, ya, ringkasan atau yang diringkas oleh Al-Alamah Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Di pembahasan terakhir kemarin masih pada bab zakat, dan kali ini kita masuk ke pembahasan baru yaitu zakat fitrah barakallahu fikum. Dan mungkin mendengar semuanya, bagi yang ingin mendengarkan secara seksama bisa anda persiapkan ya, agar kita mendapat faedah seperti buku, kitab, dan sebagainya. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini Al-Ustaz Helmi Bajri Hafizullah Ta'ala telah hadir di studio. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami silakan ya, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله para pendengar setia radio Indah Siar 91,8 FM, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya di dalam mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih, yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan kitabu Az-Zakat. Dan insyaAllah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru dari kitab Zakat, yaitu babun fi zakatil fitr, bab tentang zakat al-fitr. Qala hafizahullah ta'ala babun fi zakati al-fitr. Naam. Qala zakatul fitr min Ramadan al-mubarak tusamma bidhalika li'anna al-fitr سببها وإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه. Berkata hafizahullah ta'ala bahwa zakatul fitr adalah min Ramadan al-Mubarak yang ditunaikan di bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang penuh berkah. Wutusamma bidzalik, dan dinamakan zakatul fitr, li'anna al-fitr sababuha, dikarenakan al-fitr berbuka adalah merupakan sebabnya. Wa idhafatuha ilaih min idhafati syai' ila sababihi. Dan Syekh Shalih Hafidhahullah Ta'ala menyebutkan dan penisbatan zakat pada al-fitr termasuk adalah penisbatan sesuatu kepada penyebabnya. Nah, bahwa zakatul fitr itu diwajibkan yang dimana seseorang keesokan harinya akan melakukan, akan menemui tanggal 1 Syawal yang dimana itu adalah merupakan hari raya, hari raya Id al-Fitr. Karena di sini disebutkan bahwa dinamakan al-Fitr yaitu yang dimana berbuka keesokan harinya orang-orang kaum, orang-orang miskin bisa ikut merayakan bersama-sama kaum muslimin, merayakan hari kegembiraan, hari kemenangan, sehingga dinamakan Idul Fitr, yang dimana hari orang-orang itu berbuka. Dan haram ketika waktu itu, ketika Idul Fitr, seseorang untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-fitr yawma yuftir an-nas wal adha yawma yudhihi an-nas. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, al-fitr yawma yuftir an-nas, dinamakan Idul Fitr yang di mana hari-hari pada waktu itu orang-orang berbuka puasa. Yaitu berbuka, tidak melaksanakan puasa. Saya ulangi, al-fitr yawma yuftirun nas, dinamakan al-fitr yaitu di mana hari orang-orang berbuka, tidak melaksanakan puasa karena sudah selesai puasa Ramadannya. Wal adha yawma yudhihin nas, dan dinamakan Idul Adha yang di mana pada waktu itu orang-orang menyembelih hewan kurbannya. Begitu juga zakatul fitr, yang di mana zakatul fitr, zakat yang di mana kewajiban seseorang untuk mengeluarkan, yang di mana kaum-kaum fuqara wal masakin bisa ikut melaksanakan hari kemenangan sehingga mereka mendapatkan zakat al-fitr pada malam harinya. Nah, malam hari di Idul Al-Fitr. Baik. Qala hafidhahullahu ta'ala, wa dalil ala wujubiha al-kitab was-sunnah wal-ijma', dalil tentang kewajiban zakat al-fitr, di sana dalil terdapat dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga ijma' para ulama. Dan perlu kita ketahui bahwa kewajiban zakat al-fitr itu diwajibkan bersamaan ketika di waktu kewajiban berpuasa Ramadan, yaitu di tahun kedua dari tahun Hijriyah. Di tahun kedua dari tahun Hijriyah. Yaitu kewajiban zakat al-fitr bersamaan dengan kewajiban puasa Ramadan, yaitu di tahun kedua dari Hijriyah. Baik. Wa qala ta'ala, qad aflaha man tazakka. Qala ba'du salaf, al-murad bitazakki huna ikhraju zakatil fitr. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan dirinya. Qala ba'du salaf, berkata ba'du salaf, Al-murad bitazakki huna ikhraju zakatul fitr. Yang dimaukan dengan at-tazakki dalam ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-A'la, yaitu ikhraju zakatul fitr, mengeluarkan zakat al-fitr. Nah, intinya bahwa zakatul fitr adalah merupakan pembersih sebagaimana dalam hadis yang nanti kita akan sebutkan. Qala wa tadkhulu fi 'umumi qoulihi ta'ala wa atuz zakah. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Yani kewajiban dari seseorang menunaikan zakat al-fitr masuk ke dalam keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Berarti zakatul fitr di sini juga masuk ke dalam keumuman dari ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa atu az-zakat, dan tunaikanlah zakat. Wa fi sahihain wa ghairihima, dan juga hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga dan yang lainnya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala al-abd wal-hur wal-dhakar wal-untha wal-saghir wal-kabir min al-muslimin. Naam. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah SAW mewajibkan. Dalam hadis ini, hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr. Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitr so'an min tamrin, satu so' dari kurma. Au so'an min sya'irin, atau satu so' dari sya'ir, ini sejenis dari gandum. Alal abd wal hur wal dhakar wal untha wal saghir wal kabir minal muslimin. Alal abd, kewajiban kepada budak, wal hur, dan juga orang yang merdeka, wal dhakar wal untha, lelaki ataupun wanita, wal saghir wal kabir, anak kecil, dan juga orang yang sudah dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Naam, ini dalil menunjukkan tentang kewajiban seseorang untuk melaksanakan atau menunaikan zakat al-fitr. Berarti yang pertama tadi kita sebutkan dalil dari Al-Quran, yaitu qad aflaha man tazakka, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa atuz zakah. Kemudian dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu farada, Rasulullah mewajibkan. Naam. Tayib. Wa qad haka ghairu wahidin min al-ulama ijma' al-muslimin ala wujubiha. Dan juga disebutkan oleh para ulama bahwa ijma' para ulama tentang kewajiban. Kewajiban seorang untuk menunaikan zakat al-fitr. Naam. Wal hikmah min masyru'iyatiha. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan apa hikmah dari disyariatkannya zakat al-fitr. Di sini disebutkan bahwa hikmah yaitu annaha tuhratun lis-sha'im min al-laghwi war-rafath. Yaitu bahwa disyariatkannya, hikmah dari syariatkannya zakatul fitr, yaitu tuhratun, untuk membersihkan, lisa'im minal lagwi warrafas, ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan, yakni dibersihkan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, warrafas, dan juga ucapan-ucapan yang kotor, itu dibersihkan dengan zakat al-fitr. dibersihkan dengan zakat al-fitr. Kemudian di sini sebutkan wa tu'madu lil masakin. Wa tu'madu lil masakin juga hikmahnya yang diantaranya yaitu untuk memberi makan orang-orang miskin. Wa syukrun lillah, dan juga untuk sebagai tanda syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ala itmami fariidatis siyam, yakni sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seseorang telah menunaikan kewajiban berpuasa Ramadan satu bulan penuh. Sehingga itu juga termasuk dari tanda syukur seorang hamba kepada Allah dengan mengeluarkan zakat al-fitr. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr turadan lis-sha'im min al-lagwi war-rafath wa tumadun lil-masakin. Dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Ini untuk membersihkan bagi yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, kemudian ucapan yang kotor, wa tu'matan lil-masakin, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Naam. Qala wa tajibu zakatul fitr ala kulli muslim dzakaran kana aw unsa. Kewajiban di dalam menunaikan zakatul fitr ala kulli muslim, kepada setiap muslim, dzakaran kana aw unsa, baik laki-laki ataupun wanita, saghiran atau kabiran, baik anak kecil ataupun dewasa. Nah, anak kecil dikeluarkan oleh orang tuanya. Nah, hurran kana atau abdan, orang yang merdeka ataupun orang yang budak. Budak dikeluarkan zakat fitrnya oleh tuannya. Nah, li hadis Ibni Umar alladzi dzakarna qariban, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang sudah kita sebutkan tadi, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sha'an min tamrin aw sha'an min sha'irin 'alal 'abd wal hur wal dzakar wal untha as-saghir wal kabir min al muslimin. Naam. Fa fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وفرض بمعنى ألزم وأوجب. نعم. ففيه في dalam hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, di dalam hadis itu terdapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mewajibkan zakatul fitr alal abd, kepada budak dan juga kepada orang yang merdeka, wa dzakar wa unsa, pada lelaki dan juga pada wanita, wa saghir wal kabir, dan juga pada anak kecil dan juga kepada orang dewasa, minal muslimin, wa farada bima'na alzama wa awjaba, dan farada di sini maknanya yaitu alzama wa aujaba, sesuatu yang diwajibkan. Ini dalil menunjukkan bahwa zakatul fitr hukumnya adalah wajib. Qala hafidhahullah ta'ala kama ana fil hadith aydan bayan miqdari ma yukhraj min kulli shakhsin wa jinsi ma yukhraj. Di dalam hadith di sana disebutkan yaitu jumlah ma yukhraju an kulli syakhsin wa jinsi ma yukhraj, yaitu jumlah berapa banyak yang harus dikeluarkan dalam mengeluarkan zakat al-fitr. Dan juga apa yang harus dikeluarkan. Naam. Famiqdaruha sha'. Naam. Dan jumlah yang harus dikeluarkan yaitu satu sha'. Satu sha' yaitu di sini sebutkan wahwa arba'atu amdad. Satu sha' yaitu 4 mud. Satu mudnya yaitu 2 tangan seseorang yang mengambil sesuatu dengan kedua telapak tangannya yang diambil, tangannya yang tidak kecil dan juga tidak terlalu besar, tapi orang yang sedang. Nah, diambil dengan dua telapak tangannya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, satu sha' berarti 4 mud. Nah. Wa jinsu ma yukhraju huwa min ghalibi qutil balad. Nah, dan jenis yang dikeluarkan yaitu min ghalibi qutil balad, yaitu dari kebanyakan makanan dari penduduk setempat. Burran kana aw sya'iran aw tamran aw zabiban aw aqittan. Bur, gandum, atau sya'ir, jenis dari gandum hampir sama. Bur lebih warnanya lebih gelap, sedangkan sya'ir warnanya lebih terang. Aw tamran atau kurma, aw zabib atau kismis, aw aqit atau dari aqit yaitu susu yang dikeringkan. Aw ghairu hadhihi al-asnaf mimma tadu an-nas aklahu fil balad wa ghalaba isti'maluhum lahu kal aruz wa dhurrah. Naam, kemudian Syekh Salim menyebutkan, dan juga selain dari yang tadi disebutkan, yang di mana kebiasaan orang makan di waktu di tempat tersebut, seperti aruz, seperti beras, wadur, dan juga seperti jagung. Wama yuqtalatuhun nas fi kulli baladin bihasabihi. Dan yang dimana kebiasaan orang-orang yang dimana mereka memakan dari makanan pokok dari tempat itu, dari kota itu. Naam. Tayyib. Syekh Shalih di sini menyebutkan bahwa di dalam mengeluarkan zakat al-fitr, boleh mengeluarkan dari kebiasaan orang yang di mana mereka memakan makanan pokok pada tempat tersebut, seperti misalkan bur atau syair atau tamr atau zabib, dan juga pada tempat kita yang di mana makanan pokok di tempat kita yaitu aruz, ya, beras, sehingga keluarkan zakatul fitr dari makanan pokok di tempat kita. Karena dalam hadis Nabi SAW di sana disebutkan, nah di dalam hadis disebutkan, yakni Nabi mengatakan min tamr atau syair atau zabib atau min at-ta'am, atau dari makanan. Jadi makanan di sini juga masuk ke dalamnya, yaitu makanan pokok dari tempat tersebut. Nah, berarti kalau di kita ruz, kita keluarkan zakatul fitr yaitu ruz berupa beras. Nah. Tayyib. Kama bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waqta ikhrajihi wa huwa annahu amara biha an tu'adda qabla salatil id. Kama bayyana, dan juga Nabi SAW menjelaskan waktu mengeluarkan zakat al-fitr, wa huwa annahu amara biha an tu'adda qabla salatil id. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memberikan zakatul fitr sebelum sholat Id. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan hadis Ibnu Umar, wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Nabi sallallahu memerintahkan untuk memberikan zakatul fitr, menunaikan zakatul fitr qabla khurujin nas ila shalah, sebelum orang-orang keluar melaksanakan salat Id. Nah, dan kebiasaan di kita yaitu memberikan dari zakatul fitr yaitu ketika malam malam Id. Nah, qala afidhallahu ta'ala fayabda'u waqtul ikhraj al-afdal bi ghurubi syams lailatul Id. Dimulai waktu mengeluarkan zakatul fitr yang afdal di sini sebutkan bi ghurubi syams lailatul Id, ketika matahari terbenam di malam malam Id. Wa yajuz taqdimu ikhrajha qabla al-Id bi yawmin aw yawmain. Dan diperbolehkan seseorang mengeluarkan zakatul fitr yakni sebelum Id dari satu hari atau dua hari sebelumnya. Faqad rawal Bukhari rahimahullahu taala anna sahabah kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmain. Fakana ijma'an minhum. Naam. Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu, mereka yu'tuna qabla al-fitr, yakni memberikan zakatul fitr qabla al-fitr bi yawmin aw yawmain, yakni waktunya satu hari ataupun dua hari sebelumnya. Fakana ijma'an minhum. Nah, akan tetapi yang afdal yaitu pada malam harinya ketika malam Id, matahari terbenam ketika malam Id. Qala hafizahullah taala wa ikhrajuha yaum al-Id qabla shalah afdal. Naam, dan mengeluarkan zakat ketika hari Id sebelum salat afdal. Fa in fatahu hadzal waqt fa akhra ikhrajaha an salat al-Id wajaba alaihi ikhrajuha qada'an, li hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulatun وَمَنْ أَدَّاهَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. نعم. وَإِخْرَجُهَا يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ, dan mengeluarkan zakat يَوْمَ الْعِيدِ ketika hari Id sebelum salat itu yang afdal. Hal ini sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan dalam hadis Ibn Abbas, وَأَمُرْ بِهَا أَنْ تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ, dan memerintahkan untuk menunaikan zakatul fitr sebelum orang-orang keluar dalam melaksanakan salat Id. Naam. Fa in fatahu hadzal waqt, apabila waktu itu yakni telah lewat, fa akhra ikhrajaha an salatil Id wajaba alaihi ikhrajuha qada'an. Kalau misalkan diakhirkan, naam, ikhrajaha dalam mengeluarkan zakatul fitr, naam, wajaba alaihi ikhrajuha qada'an, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatul fitr qada'an. Naam. Li hadis Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man addaha qabla shalah, barang siapa yang menunaikan sebelum salat, fahiya zakatun maqbulatun, itu merupakan zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, barang siapa yang menunaikannya setelah salat, fahiya shadaqah minas shadaqat, itu adalah merupakan sesuatu shadaqah dari shadaqah-shadaqah yang biasa. Nanti shadaqah-shadaqah yang biasa. Wa yakunu athiman bi ta'khiri ikhrajiha, dan dia telah berdosa. Kenapa? Dikarenakan mengakhirkan di dalam mengeluarkan zakat al-fitr anil waqt al-muhaddad, dari waktu yang ditentukan. di mukhalafatihi amru Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikarenakan dia telah menyelisihi dari apa-apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga seseorang, misalkan kalau dia tidak bisa untuk menunaikan pada hari Idnya, ketika orang-orang belum berangkat untuk melaksanakan sholatul Id, maka baginya untuk mengeluarkan zakatul fitr ketika malam Id, ketika matahari terbenam malam Id, maka berikan, tunaikan zakat al-fitr kepada orang-orang fuqara dan juga kepada orang-orang al-masakin. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah ta'ala kita teruskan kembali pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Demikian telah kita simak bersama, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kajian langsung dari Studio Indosiar, pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh. Sampai pada pembahasan zakat fitr, yang mana telah kita dengarkan bersama pembahasan zakat fitr, yaitu pembahasan yang telah kita simak, yaitu beberapa jumlah yang harus dikeluarkan, dan juga apa jenis-jenis yang harus kita keluarkan sebagai zakat, dan juga kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitr, yang mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajiannya di kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.